Ketika ku renungkan yang baru terjadi, rasanya tak terbayang keputusanmu. Apalah artinya selama ini dengan semua mimpi yang telah kau janjikan. Salah apa, salahkah aku? Aku tak mengerti mengapa terjadi. Setelah malam ini aku sendiri, setelah malam ini sinarlah cintaku. Salah, kalau rindu